Pak Debio, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, silakan, Bapak. Memang benar ya, andai kata itu di apa didukung oleh para bekas menteri maupun para pejabat ya, yang tidak senang pada pemerintahan SBY, tapi memang kenaikannya itu keterlaluan gitu. Karena kenaikannya itu seharusnya cuma 5 sen US, kira-kira sekitar 0,5 sampai 0,55 sen gitu, Bu. Ya. Jadi kalau di kurs kira-kira sekitar 5.000 rupiah lah, dengan kurs 9.300 sampai 9.400. Jadi karena keterlaluan, maka timbul aksi-aksi ini yang berkelanjutan gitu. Baik. Jadi sangat memberatkan rakyat. Memang benar pemerintah mengeluarkan subsidi cukup banyak, tapi kan harus melihat kondisi masyarakat Indonesia dulu. Kondisinya itu sangat memprihatinkan gitu loh. Walaupun dikasih BLT, katakan 1.000 rupiah itu nanti untuk BLT, tapi BLT itu pernyataannya akan ditilep oleh para pejabat itu sendiri yang memberikan BLT gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudebio untuk komentarnya. Pak Mutakim, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, silakan Bapak. Saya mau komentar ini, Mbak, masalah itu. Kayaknya kalau PIN mensinyalir ada demo-demo yang ditunggangi, kayaknya orang-orang PIN tidur kali ya, Pak. Masalahnya kayaknya dari dulu ya yang namanya demo itu lebih banyak ditunggangi oleh siapapun, bukan hanya mantan pejabat gitu. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu kalau saya anggap. Oke. Okay. Ya rasa gitu, Mbak. Oke, okay, terima kasih Pak Mutakim ya. Kembali ke Pak Nastion, halo. Selamat. Iya, tadi putus Bapak, silakan. Nah, ini BIN cuma bisanya duga-duga sinyalir-sinyalir. Siapa ini? Ya kan sebut aja siapa orangnya gitu loh. Jangan bikin rumori masyarakat lah ya. Partai besar mana ya, sebut saja partainya begitu. Jadi tidak enak sekali nih bagi sini. Ini suruh bukan zamannya duga-duga ini. Terus terang aja udah ngomong. Ya, patut saja kita punya negara ini intelijen yang ngaco nih. Cuma bisanya duga-duga semua. Tidak pasti. Okay. Terima kasih kembali Pak Nastion ya. Kita kembali ke line telepon Pak Rahmat. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak, silakan. Terlepas ditungganginya atau tidak, memang harus demo, Pak. Soalnya udah keterlaluan pemerintah ini nggak peka sama sekali, ya. Negara lain boleh naik karena mereka nggak bisa disubsidi dengan hasil tambang yang lain. Ini Indonesia ada tambang batu bara, tambang gas alam segala macam bentuk tambang bisa nutupin. Ini kebangetan negara ini. Kalau Singapura nggak ada bisa subsidi dari hasil tambang yang lain. Ya tolonglah, terlepas dari siapapun nunggang yang jenjel harus demon. Okay. Dan SBY itu harus turun itu ya. Terima kasih. Ya Pak Rahmat, sudah kita dengar komentarnya. Satu yang terakhir kita buka untuk Pak Edison ya. Selamat siang. Siang Mbak. Silakan Bapak. Terlepas benar apa tidak itu di sini apa ucapan B. Saya himbau kepada para politisi maupun pejabat maupun mantan pejabat, dalam kondisi ekonomi global yang sedang sulit dan ikut menerpa perekonomian nasional, sebaiknya Anda kita semua berpolitiklah dengan cara beretika atau lebih beretika. Kasihan rakyat di bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edison ya.